terpuas gitu. Iya. Bukan nasihat sudah mungkin ada keliruan kami sebagai tuan guru untuk ilmu. Bagaimana yang nasihat daripada ulama-ulama salaf mengatakan ilmu tidak daripada mana kami mengambil ilmu kerana ilmu itu adalah agama. Hmm. Jadi mungkin mungkin di Malaysia kekurangan dai salaf. Dan ada yang mengatakan dia salaf tapi masuk ke dalam politik. Hmm. Dan ada kita boleh untuk mengambil ilmu daripada dia. Nah, begitulah salaf menyatakan inna hadza al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Diucapkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, akidah dan keyakinan. Fanduru amman ta'khudhu dinakum, hendaknya kalian melihat, menimbang dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Qalu fayanduruna ila ahli sunnah fayakhudhuna al-ilma anhum wa yanduruna ila ahli al-ahwa fayatrukunahum. Sehingga salaf akhirnya dengan nasihat itu melihat kalau ahli sunnah maka segera dia mengambil ilmu darinya, kalau ternyata itu adalah ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka mereka meninggalkannya. Demikian dahulu as-salafus salih rahimahumullah. Ana beri contoh dengan Al-Karabisi. Ya, kemarin sudah saya sebutkan Al-Karabisi. Salah seorang yang pada waktu itu cukup memiliki ilmu dalam bidang bahasa Arab, ilmu hadis, nah, balaghah, nah, banyak karyanya Al-Karabisi. Namun ketika dia tidak berada di atas manhaj ahli sunnah dalam bidang asma wa sifat, nah, maka para ulama mengingatkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, la tujalisu Al-Karabisi wala tujalisu man yujalisu. Jangan kalian bermajlis dengan Al-Karabisi walaupun banyak ilmunya. Nah, dan jangan pula kalian duduk bermajlis dengan orang yang pernah belajar duduk dengan Al-Karabisi. Kenapa? Dalam rangka menjaga keselamatan akidah. Begitu juga di masa ini, dai dia mengatakan dirinya di atas sunnah tetapi dia ikut berpolitik, maka jangan belajar kepada yang seperti itu. Nanti kita akan terseret kepada penyimpangan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ya kumullah. Naam, tafadhal. Jadi Ustaz pesan supaya jangan kita duduk-duduk dengan ahlul batil. Nah. Dengan Mu'tazilah. Bagaimana, tapi, bagaimana pendapat Ustaz kalau tu dalam berforum untuk berdebat untuk menyatakan kebenaran ataupun untuk biasa umat forum menceramah sama-sama jadi ahli panel. Nah, itu pun salah melarang yang seperti itu, berdebat dengan ahlul batin, ya, dalam forum. Nah, tidak dibenarkan. Coba suatu waktu penting kita belajar bagaimana nasihat-nasihat salaf tentang itu. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i melarang kita berdebat dengan ahlul batin. Nah, Al-Imam Malik juga demikian. Ketika datang seorang Mu'tazilah kepada Imam Malik, kemudian dia menyatakan, ya Malik, uridu an unadhiraka, aku ingin berdebat, berdiskusi denganmu wahai Malik. Imam Malik nih, ya, tak seorang pun di zaman ini ilmunya setinggi Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik menyatakan kepada orang itu, in ghalabtani, kalau engkau ternyata berhasil mengalahkanku dalam perdebatan itu, bagaimana? Qala tabi'tani, kalau gitu engkau mengikuti aku, madhabku, akidahku. Kemudian Imam Malik menyatakan, in ghalabaka rajulun akhar, jika ada orang lagi mengalahkan kamu, ya, tadi kamu menang, kemudian ada orang lain mengalahkan kamu dalam diskusi, bagaimana sikapnya? Ittaba'nahu, kita berdua, kita ikuti dia. Kemudian Imam Malik menyatakan, idhab ila syakim mithlik fa innani ala thabatin min dini. Pergilah kamu, keluar kamu dari sini, temui orang-orang yang ragu seperti kalian ini, temui mereka, sesungguhnya aku yakin terhadap akidahku mengikuti jejak pendahuluku ini. Yakin aku, pergi kamu. Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, wah, kalau gitu enggak berani Imam Malik, ya silahkan katakan apa saja yang kamu mau. Itulah Imam, dalam rangka menjaga dirinya. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, datang seorang Mu'tazilah juga padanya. Qala uridu an aqra 'alaika ayatan. Qala idhhab wa la nisfu ayat. Nah, aku ingin membacakan satu ayat di hadapanmu. Maksudnya Mu'tazilah, ayat yang mengandung syubhat bagi dia. Ya. Kata Imam Yahya bin Ma'in, salah satu guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengatakan, jangan kamu bacakan, jangankan satu ayat, separuh ayat, ya, setengah ayat saja enggak boleh, pergi. Apalagi sekarang kita bermajlis, duduk. Nah, ya, kalau tadi sempat saya sebutkan, ada yang belajar kepada Mu'tazilah, ini semua keluar dari manhaj salaf. Nah, maka dakwah tidak demikian. Nah, sabar, jalan terus, belajar dari ahli sunnah. Ya Ustaz, nah, mungkin antum boleh rincikan, sebab anak pernah membaca itu Al-Mani pernah berdiskusi kepada kafirin. Mana siapa itu? Anak baca di buku, iya. Al-Mani berdiskusi dengan di rumah seorang, nah, yaitu para ini pentakfir. Mereka tuh beberapa jam di situ. Al-Mani menjelaskan hukumatul hujjah kepada mereka, nah, seperti itu kan. Maksudnya anak ingin mengungkap ini. Bagaimana penjelasan sebab, nah, mereka tuh yang ingin apa mendapat Syarbani, nah, Syarbani menerima apa mereka tuh menjelaskan kepada mereka kesalahan mereka sehingga, nah, akhirnya ada yang bertaubat dari pemahaman takfir, nah, dari mereka. Nah, jadi ini bagaimana mungkin antum dari, nah, bahkan sebelum Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berdiskusi berdebat menghadapi ahlul bidah. Nah, dan berhasil menegakkan hujjah di hadapan mereka. Begitu juga yang tadi disebutkan, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam beberapa rekaman kaset itu kita mendengar bagaimana Syekh Al-Albani berdialog dengan seorang khawarij. Maka sangat penting untuk diketahui di situ ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bahwa memang kita sudah berilmu yang cukup untuk menghadapi mereka. Kita tahu syubhat-syubhat mereka sebelum mereka datang. Nah, ini yang tidak kita miliki. Ini yang tidak kita miliki. Ketika Syekh Al-Albani, bahkan Syekhul Islam sebelumnya, seorang ahlul bid'ah berdalil dengan ayat, Syekhul Islam tidak mau membantah keluar jauh-jauh terlalu luas. Dalil yang mereka jadikan sebagai hujah digunakan oleh Syekhul Islam sebagai dalil untuk merobohkan mereka. Siapa yang mampu seperti ini? Selesai melihat ayat ini dari sisi bahasa, dari sisi tafsirnya, akarnya sudah lengkap. Nah, kalau kita kena syubhat sekali, goyah juga. Sehingga itu bedanya. Maka kita harus belajar dulu. Belajar secara lengkap, setidaknya jadi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baru kita mendebati tokoh-tokoh kafir di sini. Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak, bahaya nanti. Kalau tidak, berbahaya. Nah, ramai juga apa salafiyin yang berdebat di Facebook. Ha. Nah, balasin Facebook ini salah satu musibah di masa ini sebenarnya. Ya, banyak fitnah itu muncul di melalui Facebook. Nah, kalau anda punya saran, sudahlah dengarkan kaset-kaset ceramah ahli sunnah dalam bidang tauhid, fikih, akhlak, tafsir, ya, belajar kita bahasa Arab, belajar hadis, ya, mustalahul hadis, belajar usul tafsir, bukan tafsirnya, usul tafsir, pokok-pokok dasar kaidah tafsir. Kapan kita belajar seperti itu kalau kita sibuk dengan Facebook? Ya, siapa yang bicara di Facebook itu? Nah, orang enggak dikenal, macam-macam. Nah, fitnah ini, fitnah itu, berdebat sana, debat sini. Ana sarankan kepada seluruh ahli sunnah sekarang di Malaysia dan juga di Indonesia, tinggalkan itu. Madarahnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kalau toh ada, seandainya ada manfaatnya, tetapi madarah negatifnya jauh lebih besar. Sementara Islam ketika menyikapi suatu permasalahan yang negatifnya lebih besar, diharamkan atau larang di dalam Islam ini. Saran anak, tinggalkan Facebook. Ya. Sekarang berapa banyak kitab yang belum kita pelajari? Benar kan? Tafsir Al-Quran berapa banyak yang belum kita pelajari? Waktu kita terbatas. Nah, sebentar kita punya umur, sebentar. Nah, apalagi kalau kajiannya hanya sepekan sekali. Kapan kita mau bisa belajar? Misalkan barakallahu fikum, kitab tauhid sampai selesai dan paham. Nah, lebih dari 60 bab dalam kitab itu. Kapan kita akan belajar al-aqidah wasithiyah? Kapan kita akan belajar misalkan tafsir Syekh Sa'di? Kapan? Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu, sehingga sudah jangan dekat-dekat kepada Facebook. Ya, jauhi. Bahkan na'udzubillah, yakni fitnahnya itu luar biasa. Kalau mendengar nama lu menyebutkannya, tinggalkan juga. Sekarang ketika kita ingin mengetahui tentang sifatul jannah, sudah tahu kita tentang sifatul jannah secara lengkap? Bagaimana sifat-sifat jannah yang Allah sebutkan? Sampai Imam Al-Bukhari memberikan kitab khusus, Kitabul Jannah wa Na'imiha. Nah, ya, sudah kita mendengar bagaimana Allah memberitakan kepada kita tentang jannah? Belum kita belajar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan dalam urusan rumah tangga kita, banyak kita belum mengerti. Terjadi ikhwan perceraian dengan istrinya misalnya. Dia tidak tahu tentang hukum-hukum talak. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika talak, sehingga akhirnya terjadi kezaliman demi kezaliman. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tahu. Kapan kita belajar? Maka dari itu, ana katakan, sibukkan ikhwan di Malaysia dengan belajar. Kalau ada yang bicara fitnah, sudah ana ingin tahu akidah, ana ingin tahu tauhid, ana ingin tahu sunnah. Ana ingin tahu bagaimana salaf, bagaimana ulama hadis dahulu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, saran ana adalah tinggalkan Facebook. Tinggalkan Facebook. Bisa kan ya?